Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala al-qa'idatu sadisata ashrata, kaidah yang ke-16, al-adlu wajibun fi kulli syai'in wal fadlu masnumun. Bersikap adil hukumnya wajib dalam segala sesuatu, sedangkan bersikap fadl memberi karunia dan kebaikan masnunun adalah satu hal yang dianjurkan. Al-adil dan penegak adil di sini wa antuk dia ma'alika kama tatluhu ma'alaka, anda berikan apa yang jadi kewajiban anda sebagaimana anda meminta apa yang jadi hak anda. Sedangkan fadl adalah al-ihsan al-asli au ziyadah ala al-wajib. Fadl itu mencakup dua hal, al-ihsan al-asli, berbuat baik yang asli, atau satu kebaikan yang statusnya lebih dari sekedar yang wajib. Zalul ihsanil asli antuk ia sahsan mi'ata riyalin tabaru'an. Wa misalul ihsanil za'ibi alal wajibi ayyakuna fi zimatika lahu mi'atu riyalin fatuk fihi mi'atan wa ashratan. Bahuna yajibu anna'lama annal wajiba wal adlu lal musawatu kama nasma'uhu au naqra'uhu min ba'dil kutabi min anna dinil islamiyya wa dinul mutawati kalla la yusatu fil qur'ani wa sunnati anna dinil islamiyya wa dinul mutawati fal anna Allah ta'ala amara bil mutawati au adna alaiha fal aksaru ma yakunu fil qur'ani min jahati tasriyati nafyus tasawi la isbatihi. Aksar ma yakunu fil Qur'ani min jihati taswiyati nafyu taswiyati la isbatuhu, nafyu tasawi la isbatuhu. Wallahu ta'ala la yastawi minkum man anfaqa min qablil fath wa qawluhu hal yastawil a'ma wal basir wa qawluhu qul hal yastawil ladhi ya'lamuna wal ladhina ya'lamun la ya'lamun. Wal ayatu fi hadhi katsiratun wa kalimatul musawati fatakunu haqqan urida biha babilun wa qad yuradu biha taswiyatu rijali bin nisa'i wa taswiyatil ahrari bil abidi wa taswiyatil maliki bil mamluki wa ma asbaha dhalika waladhi amarallahu ta'ala bihi wal adlu wa huwa ita'u kulli dhi haqqin haqqahu fa hadha huwal mutabiqu li syar'i inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Wa kalimatul musawati sa'i'atun bainan nasi walakinnaha khata'un. Wa khairu wa khairun minha ma'abarallahu bihi wa huwal adlu. Fa idza arata an tu'tiya auladaka masalan fa innal adla yakunu bi ita'iz zakari misla hadzil unsayaini. Wa ala ra'yi man yaqulu adinu dinul musawati yatasawiyani. Nah, contoh berbuat baik yang asli, engkau berikan seseorang, tiba-tiba engkau berikan seseorang 100 real tabaruan sebagai bentuk sumbangan atau sedekah. Contoh ihsan yang lebih dari sekedar yang wajib, contohnya fidimatikalahu, engkau punya kewajiban utang, punya kewajiban bayar 100 riyal. Kau kebutuhkan dan keberikan kepada orang yang mengutangimu 110 riyal. 100 nya wajib, 110 ihsan lebih dari yang wajib. Wahuna yajibu anak lama, dan di sini kita wajib untuk mengetahui bahasanya yang wajib adalah adil dan bukan musawah, bukan sama rata. Sebagaimana yang kita dengar atau kita baca dari sebagian penulis, ba'dil kutab, yang mengatakan bahasanya agama Islam adalah agama yang memiliki prinsip dinul musawah, sama rata. Yang benar tidak dicoba dalam Quran dan Sunnah yang menegaskan kalau Islam adalah sama rata. Dan tidaklah Allah memerintahkan untuk berlaku sama atau memuji. Fal aktsaru ma yakunu fil Quran, bahkan mayoritas yang ada dalam Al-Quran, paling banter yang ada dalam Al-Quran berkaitan dengan masalah tasfiyah, menyamakan adalah meniadakan penyamaan, bukan malah menetapkannya. Contohnya tidaklah sama di antara kalian para sahabat Nabi yang berinfak di jalan Allah sebelum fath. Sebelum fath, yang dimaksud dengan fath di sini adalah sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ini arjahul aqwal ahli tafsir tentang yang dimaksud dengan fath dalam ayat ini. Bukan Fathul Mekah, namun sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Hal yastawil a'ma wal basir, samakah orang yang buta dengan orang yang melihat? Tentu jawabnya tidak sama. Samakah orang yang berilmu dan orang yang tidak punya ilmu? Tentu jawabannya sama. Dan ayat dalam masalah ini sangat banyak. Kata-kata sama, sama rata boleh jadi adalah kata-kata yang benar, namun yang diinginkan dengannya adalah makna yang batil. Fakat yuradu biha, maka boleh jadi yang diinginkan dengan kata-kata sama adalah menyamakan laki-laki dan perempuan, menyamakan orang merdeka dengan budak, menyamakan pemilik budak dengan budak yang dimiliki, dan semacam itu. Sedangkan yang Allah perintahkan adalah bersikap adil, dan adil adalah memberikan setiap orang yang punya hak-haknya masing-masing. Dan inilah yang sesuai dengan syariat. Allah yang ya'muru bil adl wal ihsan, memerintahkan adil dan berbuat baik. Maka istilah al-musawah, sama rata atau sama, adalah satu hal yang tersebar di masyarakat, akan tapi adalah kalimat yang salah. Wa khairu min hadza, kata-kata yang lebih baik atau istilah yang lebih baik daripada al-musawah adalah apa yang Allah ungkapkan, yang Allah pakai, yaitu keadilan. Maka jika Anda ingin memberikan hadiah kepada anak-anak Anda misalnya, maka adil adalah dengan Anda berikan untuk anak laki-laki semisal bagian anak dua anak perempuan. Dan menurut pandangan orang yang mengatakan Islam adalah agama musawah, untuk anak laki-laki dan perempuan sama pemberiannya. Namun masalah ini sebenarnya masalah yang diperselisihkan ulama. Ketika anak orang tua memberikan hadiah kepada anak dengan hadiah semata-mata hadiah, apakah mengikuti perbandingan waris itu anaknya laki-laki dan perempuan, ataukah sama rata? Dapat Imam Ahmad mengikuti aturan waris, dan ini nampaknya yang dipilih oleh Syekh Ibnu Taimin, yaitu 2:1. Dan pendapat yang lebih kuat, Allah Ta'ala alam, kalau tetapnya adalah hadiah sama rata. Karena di salah satu redaksi hadis dikatakan sawu baina auladikum, sama kalah atau berat untuk anak-anak kalian. Kemudian kembali ke atas, Allah berfirman waktu itu bersikaplah adil, yang Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Dan Allah berfirman, jika kalian membalas, maka balaslah semisal gangguan yang kalian terima. Namun jika kalian bersabar, maka sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Allah Ta'ala berfirman, dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang semisal. Siapa yang memaafkan dan memperbaiki dengan maafnya, maka pahalanya adalah tanggungan Allah Ta'ala. Nah, Udi. Qaluhu wa aslaha aikana afuhu islahan wa hadal faidu muqtabarun fi jami'in ususi dalati ala fadilati afi wa anahu labudda an yakunal afu mustamilan alal islahi wa amal aku bila islahin fa innahu ajzun wa laisa bi mahmudin wa lihadza law anna janiyan jana ala saksin wa huwa miman arafa urifa wa huwa miman urifa bisyari wal udwani walaysa minal aslahi al-afu anhu li'annahu bil'afi anhu yatamada bisyarihi amma law fasalal udwani min syaksin ma'rufin bil istiqamati wa adamil udwani alal ghairi lakinaha zallatun waqa'at minhu fal'afu huna islahun wa min dalika ma yaksulu min hawadisa fisayarati bisababi syaksin ma'rufin bitahawuri wa adamul mubalati bil andumati wa bin nasi fayarikulahu ashabul haqqi wa yakfuru wa yakfuna anhu fal'afuhuna laysa minal khairi badil khairu an yu'akhoda bidiyati wa yu'akoba bil uqubatil haqqil amin. Sebelumnya fa'adil, maka adil dalam surat An-Nahl ada dalam fa'aki bimis lima huqi betumbih, balaslah dengan semisal serangan yang kalian terima. Sedangkan fadl walin subartum, jika kalian bersabar maka sabar itu lebih baik bagi orang-orang yang bersabar. Dan tentang surat Asy-Syura ayat yang ke-40, membalas kejelekan dan kejelekan, balasan kejelekan dan kejelekan yang semisal, siapa memaafkan dan memperbaiki. Artinya maafnya itu membuat baiknya orang yang dimaafkan. Dan syarat ini adalah syarat yang harus dipertimbangkan dalam semua dalil yang berisikan keutamaan sabar, yaitu labudah haruslah memaafkan itu memuat al-islah perbaikan. Adapun memaafkan namun tidak memperbaiki, maka itu adalah ketidakberdayaan. Itu bukanlah satu hal yang terpuji. Oleh karena itu, jika ada orang yang melakukan tindak kejahatan kepada orang lain, dan dia adalah orang yang memang suka melakukan kejahatan dan tindakan permusuhan, maka bukanlah sikap yang tepat memaafkannya. Dan dengan memaafkannya, maka dia akan semakin asik dalam kejahatannya. Namun, jika pelanggaran tersebut hasilnya terjadi dari seorang yang terkenal sebagai seorang yang istiqomah, seorang yang multazim, seorang yang komitmen dalam beragama, dan bukanlah orang yang suka mengganggu orang lain, akan tetapi ini adalah ketergelinciran yang terjadi pada dirinya, maka memaafkan di sini memiliki fungsi memperbaiki. Minta kata masa itu apa yang terjadi, hawadis fisayarat, kecelakaan mobil, karena sebab orang yang memang terkenal tahawur, ya, tahawur itu ngawur, ada mulubalah, tidak peduli bil'adhimah dengan peraturan lalu lintas, berbinas, dan tidak peduli dengan orang lain, hak orang lain. Maka dalam kasus kecelakaan lintas ini boleh jadi merasa kasihan kepadanya ashabul hukuk, ashabul hak, orang yang jadi korban, lalu memaafkan. Namun memaafkan dalam kondisi semacam ini bukanlah kebaikan. Namun sikap yang tepat, beri hukuman kepada si pelaku kecelakaan, penabrak atau penyerempet, minta dia untuk membayar dia, dan akan diberi hukuman dengan hukuman yang bi'uqubatil haq al-am, dengan hukuman yang umum, hukuman yang benar, yang umum, ya. Misalnya pelanggar lalu lintas, apa hukumannya? Nah, kemudian kembali ke atas, fa'aba Allahu muqabalata jani bimisli jinayatihi. Dasarkan surat Asy-Syura ayat yang ke-40, Allah bolehkan membalas pelaku kejahatan dengan semisal kejahatan yang dia lakukan. Dan ini adalah adil. Kemana ada ba'ilal afi, namun Allah menganjurkan untuk memaafkan, dan itu adalah fadl. Demikian juga semua muamalah bersikap adil pada yang hukumnya wajib, yaitu engkau berikan kepadanya ma'alika apa yang jadi kewajibanmu, dan engkau ambil apa yang jadi hakmu. Zakat fadl dalam amal atau yang dianjurkan di antara dalil jika fadl adalah walatan sahufadla bainaku, cara kalian melupakan jasa baik orang lain. Jangan lupa dengan baik, kebaikan, jasa dan karunia orang lain. Nah, maka bentuk tidak melupakan jasa orang lain adalah memaafkan sebagian sebagian hak kita. Kemudian al-muhabbatu fil mu'amalah, dan adanya kelonggaran dalam mu'amalah. Maka ayatnya kalau Al-Faqarah ini berkaitan dengan suami istri, ya, janganlah kalian lupa untuk bersikap fadl di antara kalian. Ya, harusnya memberikan sekian kemudian ditambahi. Jangan lupa untuk bersikap fadl. Wa apa Allah Ta'ala, maka Allah dan Allah Ta'ala akhada al-haq minal wajib fil hal. Dan Allah bolehkan untuk mengambil hak, yaitu pelunasan utang minal wajib dari orang yang berkemampuan fil hal seketika. Wa man fi indarin mu'asir, dan Allah perintahkan untuk memberi waktu bagi orang yang memang kesulitan ekonomi, dan ini adalah hadis. Kemudian Allah anjurkan untuk bersikap fadl. Wa antasaddaqu khairul lakum, jika kalian bersedekah itu yang lebih baik untuk kalian. Sedekah artinya memutihkan utang. Mas'alatun law anna insanan i'tada ala insanin fashaqqa tawbahu fahal yushaqqu tawbul mu'tadi? Al-jawab, qala ba'dul ulama, la yashaqquhu illa idha kana mumathilan li tawbihi hatta tata'adala al-fi'latani. Amma idha kana tawbul awwali alladhi shaqqa tawban radian la yusawi ashrata fulusin, wathani thawbuhu jayidun yusawi mi'ata falsin, fala yushafu thawbuhu. Wa qala ba'dul ulama, innahu yarji'u ila jihadil qadi, fa idha ra'a an ayyusallita al-mu'tada alayhi ala al-mu'tadi ihanatan lahu kama ahanahu fahada jayidun, wa huwa minal adli, hatta wa in kana thawbuhu yusawi bil qimati ad'afa ad'afi thawbi al-awwali, li'anna al-mas'alata i'tibariyatun aktsaru min kawniha maliyatun. Wa idha safa'a shahsun shahsan ala ra'si aw ala dhahri, fa min al-adli ay yasfi'ahu, lakin yashkulu ala hadha أن المعتد عليه ربما ينتقم لنفسه فتكون الضربة أقوى وأشد. لذا يقال مثلا للمعتد عليه وكل من يقوم بصفه كما صفعك، وعلى الوكيل العدل في ذلك. نعم. Ada permasalahan seandainya ada seorang yang mendzalimi orang lain dalam bentuk merobek bajunya. Maka apakah orang yang zalim itu bajunya dirobek? Jawabnya, sebagai ulama mengatakan tidak dirobek kecuali bajunya sejenis, sama mahalnya. Hatta tata adalah sehingga imbanglah dua perbuatan itu. Namun jika baju orang pertama yang dirobek adalah baju yang jelek, harganya kurang dari 10 fals, sedangkan orang kedua bajunya, bajunya bagus, harganya kalau beli 100 fals, maka orang yang kedua tidak boleh dirobek bajunya. Namun sebagian ulama mengatakan dalam masalah ini kembali kepada keputusan dan ijtihad orang hakim. Faidah ra'a, maka kita hakim berpandangan orang yang dia zalimi yusallib, dia beri kekuasaan alal mu'tadi atas orang yang zalim, dia beri kekuasaan sehingga membalas dengan yang sama, yaitu merobek, ihanatan sebagai bentuk penghinaan, bagaimana orang yang zalim telah menghina orang yang dizalimi, maka ini satu hal yang baik. Wa min al-'adl, dan ini pandangan semacam tergolong adil. Baik, karena meskipun pakaian orang yang kedua, orang yang zalim tadi, sama nilainya atau nilainya, harganya adalah berlipat-lipat dari harga baju orang yang pertama. Di antara masalah, karena yang jadi pokok masalah dalam hal ini adalah i'tibariyah, adalah sudut pandang. Ini dinilai yang pokok adalah penghinaannya. Ini adalah penghinaannya di depan banyak orang, bajunya dirobek, ditarik, dirobek. Penghinaannya, kalau bahasa kita, pelajar kerugian apa, imaterial, bukan kerugian materi, namun imateri. Aksar min kauniha maliyah, itu lebih banyak daripada ini kasus bersifat dengan keraguan materi. Maka kerugian yang terjadi itu lebih dekat kalau itu adalah kerugian imateri, di depan banyak orang diperlakukan dengan perlakuan yang memalukan. Ini lebih dominan daripada maliyah, daripada kerugian materi dan finansial. Maka jika ada orang yang napuk, kalau bahasa Jawanya, jika ada orang yang memukul orang lain, memukul kepalanya atau memukul punggungnya, maka sikap adil orang yang memukul itu dipukul. Akan tapi dalam berkaitan dengan kisah dalam bentuk memukul, yushki, ini menimbulkan kebimbangan. Karena anal mu'tada alaih, orang yang didzalimi ketika dia balas, boleh jadi yang taqil li nafsi, dia balas dendam. Fatakun, sehingga karena motivasinya motivasi balas dendam, pukulannya lebih kuat dan lebih sungguh-sungguh dibandingkan orang yang pukulan orang yang zalim. Lidha, oleh karena itu kita katakan misalnya kepada orang yang dizalimi, serahkan kepada orang lain yang menggantikan untuk memukulnya. Sebagaimana orang ini si zalim memukulmu, dan kita sampaikan kepada al-wakil, orang yang diserai, untuk bersikap adil kurang lebih sama sebisa mungkin dalam kerasnya pukulan. Kemudian kembali ke atas, wa amma mukhalatatul yatim fi ta'am wa syarab. Adapun berbau barang antara orang yang memelihara anak yatim dengan anak yatim dalam makanan dan minuman, wa tawabiha, dan hal-hal yang terkait dengannya, ala wajil adl, maka wa abadan, Allah bolehkan, ala wajil adl, atas asalkan dalam bentuk adil, wa nadhaba, dan Allah anjurkan agar bersifat fadl, sikap fadl, memberikan kelebihan, wal ihtiyat, dan hati-hati. Allah berfirman, jika kalian baukan, jadikan satu harta kalian dengan harta si yatim, maka mereka adalah saudara kalian seagama. Allah tahu siapakah yang sebenarnya ingin merusak dan siapa yang sebenarnya ingin memperbaiki. Ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat yang di rumahnya memelihara anak yatim. Sebelum turun ayat ini, sudah turun ayat tentang bahaya memakan harta anak yatim. Karena takutnya para sahabat, warohnya mereka dengan ancaman bahaya makan harta anak yatim. Kemudian mereka ini rumah-rumah atau keluarga yang merawat anak yatim ini kemudian bersikap ketat. Mereka sendirikan, betul-betul mereka sendirikan. Maka bahasa bebasnya, dan si pemeliharaan anak yatim ini pegang harta milik si yatim. Boleh jadi sumbangan orang, boleh jadi tinggalan bapaknya. Maka untuk makan si yatim dimasakkan sendiri. Ini bahasa kita, namak nasi sendiri untuk si yatim, nyayur sendiri untuk si yatim. Di samping namak nasi sendiri untuk keluarga tersebut dan masak sayur sendiri. Maka kemudian dalam banyak kasus terkadang ini anak kecil, karena anak kecil kadang sulit makan, kadang gampang makan, pas sulit makan akhirnya makanannya basi, rusak. Itu boleh jadi karena sudah capek masak untuk diri sendiri, masak untuk si yatimnya tidak maksimal, tidak matang, atau matang namun kurang ideal. Maka Allah katakan wa in tukhalitu, jika kalian campur nasinya bareng sayurnya bareng, tidak apa-apa. Fa ikhwanku, mereka itu saudaramu. Namun Allah bolehkan dicampur dalam keadaan tadi ala wajil adil. Ala wajil adil. Jadi jika ini keluarga yang pokok itu kebutuhan nasinya atau kebutuhan berasnya itu 1 kilo per hari, dan paling-paling si yatim ini cuma berapa on, maka duit dari si yatim dibelikan untuk beras untuk kemudian ikut dimasak juga kurang lebih sesuai dengan nanti yang akan dimakan oleh si yatim, kurang lebih. Nah, di sini kata sesakdi dan dianjurkan fadl. Jadi kalau kira-kira habisnya anak yatim itu berasnya satu kaleng, maka mimba bil fadl, ya setengah kaleng saja. Ini duitnya si yatim belikan beras, ikut dimasak bareng setengah kalengnya. Mimba bil fadl. Meskipun kalau mimba bil adil juga tidak apa-apa, boleh ubah. Wah, ini anak ini paling-paling habis satu kaleng. Boleh, namun al-ihtiyat, hati-hati mantuk dianjurkan. Dan berkaitan dengan masalah ketika ini dibolehkan, maka sebenarnya tentang kecurangan. Kalau dibolehkan dicampur harta si yatim, makanan si yatim dengan tuan rumah, dengan pemilik rumah, ini sangat riskan dengan kecurangan, tindakan curang. Dia bilang, oh ini memang anak yatimnya makannya banyak kok. Padahal sebenarnya hendak. Ini lagi getol, ini lagi makannya banyak, sekali makan 3 piring. Akhirnya masa pertemuan. Akhirnya dua kaleng, padahal sebenarnya cuma habis 1 kaleng. Maka orang bisa, pengamatnya dari luar bisa, maka orang ini bisa membela diri dari pengamatan orang lain dengan dalih ini dan itu. Maka Allah katakan wallahu ya'lamu mufsida minal muslim. Allah tahu yang niatnya itu mau ngembat harta anak yatim pakai alasan ini masa pertumbuhan. Dan Allah tahu al-muslim yang memang melakukan yang terbaik untuk si yatim. Wakala Ta'ala dan Allah katakan, wakata bena alim dan kami wajibkan bagi Bani Israel fiha dalam Taurat, anak nafsa bin nafsi, nyawa dibalas dengan nyawa alias kisos, mata dibalas dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, waljuha kisos, dan ada kisos dalam luka. Fahata adil, kisah ini adalah keadilan. Maka kemudian Allah katakan, faman tasaddaqa bi fa huwa kafaratullah. Siapa yang bersedekah dengannya, maka itu kafarah, penghapus dosa baginya, inilah fadl. Wakala ta'ala dan Allah berfirman, la yuhibbul jahra bisu, Allah tidak suka suara keras yang isinya adalah kejelekan. Bisu imnal qaul, bersih ucapan yang jelek, illa man dulim, kecuali suara kerasnya orang yang dizalimi. Makna ayat ini, fawa mubangun lahu, maka boleh. Fawa maka membalas dengan yang semisal, satu hal yang boleh, lahu bagi orang yang dizalimi, ala wajil qisas wal adl. Asalkan dalam bentuk qisas, itu membalas dengan semisal, itulah keadilan. Nah, sekarang. هذه الجزئية ينبغي أن تلحق في قائد المشاكل وتجلب التيسير لأن الله تعالى يقول وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم أي شق عليكم بأن تجعلوا طعام اليتيم من ماله وهده في إناء وطعامكم في إناء فأباح الله تعالى أن يخلط مال اليتيم في الطعام والشراب وما أشبه ذلك مع مال وليه لئلا يلحقه بذلك المشقة والتعب. أكمل. قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها يعني في التوراة أن النفس بالنفس فيأخذ الكبير العاقل العالم الغني الشجاع بالسفل الرضيء لأنها نفس بنفس ويأخذ العاقل بالمجنون فلو قتل العاقل المجنون يأخذ به لكن لا يقتل المسلم بالكافر في أي حال من الأحوال حتى وإن كان معهدا أو مستأمنا أو ذميا وقوله تعالى والعين بالعين يستثنى من ذلك ما لم تكن عين الجاني واحدة وعين المجني عليه اثنتين فلا تأخذ عين الجاني لأننا لو أخذناها لأثبتناه حاسة من الحواس وهي البصر وهو حين جنى على عين المبصر إنما جنى على العين دون البصر لذلك قال العلماء في هذه الحال لا تأخذ عين الجاني ولكنه يدمن الدية كاملة عن العين التي فقعها لكن إذا علم أن هذا الجاني الأعور فعلى ذلك لعلمه أنه لا يقتص لعلمه أنه لا يقتص منه فإنه يقتص منه لقوله تعالى والعين بالعين على أن في المسألة قولا آخر وهو أن عينه تبقى على كل حال ويقول أنت الجاني على نفسك وقالوا والسن بالسن ولا بد من المماثلة في ذلك فمثلا لا تأخذ الرباعية بالثنية بل الرباعية بالرباعية وثنية بثنية وقوله والجروح قصاص فإذا جرح الجاني جرح مثل جرحه فإن تعذرت المماثلة في ذلك رجعنا إلى العشي فيقدر المجني عليه المجنى عليه ويؤطى مقدار ما نقص من السيئة فإذا قال قائل ما هو الدليل على هذا مع أن قوله تعالى والجرح قصاص عامة قلنا إنما لا يمكن المماثلة فيه لا يمكن القصاص فيه. نعم. Berkaitan dengan masalah mencampur harta yatim dengan harta orang yang merawat anak yatim sekaligus memegang harta si yatim, maka kata Syaikh Utsaimin, hadil juz'iyah khusus untuk masalah ini, kasus ini yang lebih tepat dalam pandangan beliau sepatutnya dimasukkan dalam kaidah masaqat tajib taysir, tidak dimasukkan dalam kaidah ini. Karena Allah Ta'ala berfirman wa yukhalitu fa ikhwanukum wallahu ya'lamu muslim dan muslih walau sya'allah la'anatakum. Seandainya Allah berkehendak, Allah bisa menyusahkan kalian dengan cara ya, tidak boleh tidak harus dipisah, makannya harus sendiri-sendiri. Memohon karena namun Allah tidak menetapkan syariat semacam itu karena menginginkan kemudahan. Maka kalau menimbang lanjutannya ayat walau sya'allahu la'anatakum, nah ini pastinya di masyaqqatil kutaisir. Isyaqqa'alaikum, yaitu berat bagi kalian, untuk sulit bagi kalian kalau kalian jadikan makanan si yatim yang berasal dari harta yaitu sendiri dalam satu wadah, makanan kalian dalam wadah yang lain. Maka kalau Allah bolehkan orang yang melihara anak yatim ini untuk mencampur harta si yatim dalam makanan dan minuman dan yang lainnya bersama harta pengasuhnya. Tujuannya supaya si pengasuh tidak terkena masyaqah, tidak terkena kesulitan, wata'ab dan kecapean. Di menimbang lanjutannya ayat, walau sya'allahu la'anatakum, Syekhul Utsaimin mengatakan permasalahan ini pasnya di bab kaidah al-masyaqah itu tadi dibutaisi. Nah, dari sudut pandang yang tadi kita sampaikan ketika kita baca matan, ya ada benarnya juga. Ini dimasukkan di bab ini. Karena beliau maknai bahwasanya maka mukhalathah dengan adil hukumnya mubah, dan termasuk islah minal muslih, melakukan yang terbaik adalah mencampur harta, namun tadi ala wajil ihtiyat, dengan penuh sikap hati-hati. Maka ini bagian dari al-islah. Maka harusnya satu kaleng atau setengah kaleng saja. Ini mimbabil islah. Maka dan ini islah ini hukumnya mandub, dianjurkan tidak wajib. Kemudian kami wajibkan atas Bani Israel via dalam Taurat, nyawa dibalas dengan nyawa, artinya dikisaslah al-kabir, seorang pembesar, orang yang cerdas, orang yang berilmu, kaya, pemberani, dia dikisah dengan dibunuh ketika dia membunuh anak kecil Arabi yang baru saja menyusu. Itu benar 2 tahun. Kenapa? Karena nyawa dibalas dengan nyawa. Demikian juga yukhad al-aqil, dikisah, dihukum, yaitu dikisah al-aqil, orang yang cerdas, ketika dia membunuh orang yang gila. Maka seandainya ada orang yang pintar, profesor misalnya, membunuh orang gila, maka si profesor ini dalam aturan Islam, dalam hal ini masalah kisah itu sama dengan aturan Bani Israel, yukhobi, si profesor tadi tetap dihukum juga, dikisah juga. Cuma dalam ada aturan seorang muslim tidaklah dibunuh gara-gara dia membunuh orang kafir, apapun keadaannya. Itu meskipun si kafir itu muahad, mustamin, atau kahdini. Jika ada seorang muslim yang membunuh orang kafir, maka si muslim tadi tidak dikisah karena membunuh si kafir. Wal'ayn abil'ayni, demikian juga mata dibalas dengan mata. Namun berkaitan dengan kisah untuk mata, siapa yang menconggal mata orang lain, maka jadi kisos matanya juga dicongkel. Menulisat kami dalil untuk dapat pengecualian, yaitu selama mata aljali si penjahat, si pelaku itu tidak hanya tidak berlaku manakala matanya cuma satu, sedangkan mata korban itu 2. Maka jika pelaku kejahatan matanya 1, kemudian dia nyulek atau nyongkel mata korban dan korban itu matanya 2, tidak dikisah. Salah tukhat, maka mata si penjahat tidak dihukum, tidak dikisah. Kenapa tidak dikisah? Li'annana lau akhadna, seandainya jika kita kisah, kita cungkil juga mata si penjahat, maka kita hilangkan dari si penjahat ini salah satu dari panca inderanya, karena dia matanya cuma satu, yaitu al-basar, indra penglihatan. Bahwa padahal si penjahat ini ketika dia melakukan kejahatan terhadap mata orang yang melek, dia melakukan kejahatan pada mata dan tidak pada penglihatan. maka tidak sama. Dan jika dalam satu kasus itu tidak sama, ya maka tidak bisa dikisos. Ini kejahatannya merusak mata, bukan merusak penglihatan. Lah kok kisosnya merusak penglihatan yang tidak sama. Lidzalika, oleh karena itu para ulama dan fikih dalam kondisi ini mengatakan ya, tidak ada kisos untuk mata si penjahat. Namun dia dibebani dia utuh. Dia utuh itu maksudnya sebagaimana dia menghilangkan nyawa. 100 ekor unta. Yudman adiyah kamilah. Diyah kamilah itu artinya dia teranggap punya kewajiban sebagaimana kewajiban bayar diyah kalau menghabisi nyawa satu orang. Itu sebagai diyah anil ain untuk mata allati faqa'aha. Ya, faqa'aha dia cungkil. Jadi dia untuk panca indera itu dia kamila. Demikian juga organ-organ vital yang hidup seorang manusia itu tidak akan sempurna dengan rusaknya organ tadi, itu dia kamila. Maka siapa yang rusak pendengaran satu telinga, kemudian dia tidak dikisah dimaafkan, minta dia, maka dietnya kamilah. Misalnya melakukan kejahatan dengan bentuk motong zakarnya, itu dia kamilah. Kalau nggak memiliki sos, iya. Kalau dia nggak misalnya mujna aleh memaafkan itu, atau tidak memungkinkan untuk dikisos. Kalau melakukan kejahatan perempuan, nah ini dia motong zakar laki-laki, enggak masalah. Maka dia kamilah. Lakin idza ulima, tapi jika diketahui bahwasanya si pelaku kejahatan ini awam, memang buta sebelah, fa'ala dzalika, dia melakukan hal tersebut karena dia tahu bahasanya tidak akan mungkin dikisos. Nah, memanfaatkan posisi, nah, saya kan buta sebelah, tak tusuk aja mata orang ini, saya juga kali-kali gak dikisos. Nah, ngerti hukum fikih, nah. Al-Jari al-Faqih. Maka dalam kondisi ini yuk tasmin, dia dikisos. Ingat, dalam kondisi ini kita kembalikan pada ayat al-ain bil-aini. Namun dalam masalah ini ada sebenarnya ada pendapat yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan mata si penjahat itu tetap dicongkel apapun keadaannya. Baik dia matanya satu ataupun tidak, dia pun tahu memanfaatkan kesempatan ataupun tidak. Ya, ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan, kalau ulama yang tadi memberikan tafsir mengatakan tidak ada masalah. Ini tidak ada masalah kalau kisos. Ya. Ini rusak mata, ini rusak penglihatan, tidak ada kisos. Karena enggak ada masalah. Sedangkan ulama yang mengatakanlah kita masa bodoh dengan keadaan si penjahat, pokoknya yang mata ada semata. Kalau ini beralasan antal jari ala nafsika, ya engkau lah yang wahai penjahat, engkau berbuat jahat kepada dirimu sendiri, salahmu sendiri. Kita tak mau nimbang-nimbang keadaan dirimu, wah, kamu nyolok mata orang yang dicolok juga, jadinya kemudian buta dua, ya itu salahmu sendiri. Kami tidak mau tahu dengan itu. Dan gigi dibalas dengan gigi. dan berkaitan dengan gigi, maka harus ada juga kesamaan syarat untuk kisah adanya mumatsarah. Oleh karena itu, maka misalnya jika orang yang melakukan kejahatan la tuqatu ba'iyah bi tunayyah, tunayyah gigi yang jumlahnya ada dua, seperti gigi gigi sari, ba'iyah gigi taring, ada jumlah ada empat, dua. Tunayyah, ba'iyah, kemudian nanti nawakhid belakang. Maka ketika orang itu melakukan kejahatan dengan matahkan tunayyah gigi seri orang, maka tidak dikisah dengan kita patahkan rubaiyahnya. Namun rubaiyah harus dengan rubaiyah, tunayyah juga dengan tunayyah. Wal juruha qisas, dan ada kisah dalam luka. Artinya jika seorang penjahat melukai, maka dia dilukai semisal dia melukai. Jika tidak memungkinkan memasalah, jika tidak memungkinkan baginya untuk melakukan musah memasalah, maka dalam masalah ini ojakna ilal arsy, maka kita memakai arsy. Maka beda artinya kalau pakai ain sama pakai hamzah. Kalau arsy pakai hamzah, itu kita andikan orang ini budak. Kalau dia tidak luka, tidak punya luka, harganya berapa? Ya, ya, anggap aja korban ini, korban yang dilukai karena nggak bisa dikisos, karena lukanya dianggap tidak sama, fisik anggota yang dilukai itu tidak selevel. Maka nanti pakai ars. Pakai ars itu korban ini kita anggap seandainya dia budak. Di kita jual di pasar budak, kalau dia normal sehat harganya berapa? 20 juta misalnya. Gara-gara ini dia lukai dan patah tangannya misalnya. Patah tangannya. Nah, kalau mau dikisah juga enggak imbang. Karena ini kanan kiri normal, kalau itu kiri. Ya, misalnya itu dia lukai kanan, tapi kanan dia enggak fungsi. Ya, tentu enggak bisa kisos. Oh, itu kanan berfungsi, ini kok kanan tidak berfungsi, ya enggak bisa. Enggak memasalah. Maka nanti pakai arsy. Ini orang yang dilukai ini kalau kita jual di pasar budak dengan keadaan dia fisiknya, kemampuan kerja dan seterusnya, berapa harganya? Oh, 20 juta. Nah, kalau kemudian budak ini nih, itu patah tulang, itu harganya jatuh jadi berapa? Oh, cuma 5 juta saja. Berarti ada selisih 15 juta. Nah, ketika tidak ada, tidak bisa kisos, maka enggak memungkinkan kisos, si penjahat wajib menyerahkan duit 15 juta kepada korban. Namanya arsyud. Fayuqadar al-mujna alaih, maka kita kira-kirakan korban, kita kira-kirakan jika dia budak. Fayuqtah miqdara man naqasa minadiyah. Maka kita kemudian berikan kepadanya sebagai dia mikdal manakos, kadar kurangnya, kadar selisihnya. Jika ada yang bertanya, lalu apa dalil kau pakai arsun? Padahal firman Allah wal juruha qisas, kesifat umum kita katakan karena tidak mungkin memasalah. La yumkinu al-mumatsalah fi, la yumkin al-qisasu fi. Sesuatu tidak ada masalah padanya, maka tidak mungkin kita adakan kisah di dalamnya. Wa ma hadza, meskipun demikian, kembali ke atas, faqad hafa al-fadli fi qawlihi ta'ala, Allah memotivasi untuk berbuat baik kepada orang lain dalam firman-Nya, tidaklah sama kebaikan dengan kejelekan. tolaklah dengan cara yang lebih baik, tolaklah, balaslah kejahatan orang yang jahat dengan tindakan yang baik. Faidallah tibainah kawabainah wa'adawatun. Maka orang yang ada hubungan antaramu dengan dia ada permusuhan, ka'annahu waliyyun hamid, seakan-akan dia adalah kawan dekat. Fal'adl wal-fadl, maka bersikap adil dan bersikap atau bahkan lebih baik yaitu fadl adalah dua kedudukan minum sifin wasabiki, adalah untuk orang-orang yang tengah-tengah wasabikin dan orang-orang yang sabikin fil khairat. Kalau fadl itu adalah makomnya sabikin fil khairat, sedangkan al-adil adalah makomnya al-munsifin, orang yang biasa-biasa saja amalnya. Waman qasara dunahuma, dan siapa yang kurang dari dua makom itu, fahuwa minal zalimin, maka dia adalah termasuk orang yang zalim. Lamin suri hadal asr, maka di antara contoh kasus untuk kaidah ini, al-ibadat adalah berbagai macam ibadah, semacam taharah, sholat, puasa, haji dan yang lainnya. Minha mujizi'un, maka berbagai macam ibadah, taharah, sholat itu ada ibadah, taharah atau sholat yang mujizi', yang minimalis, yang minimal, minimal dasar. Wawaladhi uktasar fi alamma yajibu, itulah ibadah yang mencukupkan diri dengan yang wajib-wajib saja. Wajib dan wajib-wajib, inilah al-adl. Dan taharah, sholat, dan puasa, haji itu ada yang, yang kedua adalah yang kamil. Wawa al-idyan, yaitu melakukan hal-hal yang mustahab dalam ibadah tersebut setelah dia sempurnakan hal-hal yang wajib. Dan ini adalah al-fatih. Wa kullu ma asbah hadhil masailah, dan semua kasus yang serupa dengan kasus-kasus ini, ya jeriha dan majra, berlaku badannya ketentuan ini. Berkaitan dengan ayat Allahibullah jahra bisu' minal qawli ila manzulim, di catatan kaki Sayyid mengatakan, siapa yang mencacimu maka boleh bagimu untuk mencacinya, dan siapa yang menggunjingmu maka boleh bagimu menggunjingnya. Akan tetapi dengan semisal tanpa tambahan. Oleh karena itu Nabi katakan, jika dua orang yang mencaci maki, mencaci maki makola apa yang dia katakan, fa'ala al-badi, maka itu dosanya ditimpakan kepada orang yang memulai mencaci. Malam ya tadi al-mazlumu, selama orang yang dicaci, orang yang dizalimi tidak membalas dengan kelewat batas. Maka saya ingin mengatakan, siapa yang mencacimu maka boleh bagimu mencacinya asal semisal. Dan semisal ini kita katakan semisal dalam kuantitas dan semisal dalam kualitas. Kalau dia mencaci dengan mengatakan wedus, nah, ya maka tidak imbang kalau jaleng. Jaleng. Dibalik dengan kat al-kalok mah tidak imbang. Wedus ya, kamu juga wedus. Nah, itu imbang. Demikian juga semisal dalam kuantitas. Kalau dia ngomongnya wedus sekali, jangkrik sekali, ya maka bahasanya ya juga sekali. Wedus sekali, jangkrik sekali, ya nggak boleh lebih banyak. Wedus, kamu wedus-wedus, ya nggak boleh. Kemudian masalah satu kasus ma'yasul bainana, apa yang terjadi di antara manusia, min khawatamah, itu pertengkaran, wal nizain, dan perselisihan. Fayatahadats ahadu, lalu salah satu dari mereka menceritakan apa yang dialami pada dirinya min mudhayaqah, berupa tekanan-tekanan. Dan dalam banyak pembicaraannya, perkataannya katsirun minal ghibah. Terdapat ketika dia curhat kepada istrinya, kepada temannya, maka banyak di sana ghibah. Maka apakah ghibah yang dilakukan oleh orang yang mendapatkan tekanan dan intimidasi omongan ini termasuk dalam ayat illa man zulim ataukah tidak? Jadi ini Ibn Utsaimin membahas tentang masalah curhat. Ada orang boleh jadi disemprot habis-habisan sama atasannya. Jadi dia merasa semprotannya itu disemprotin, dia merasa mudhayaqah, ya dizalimi. Gak seperti itu, disemprot habis. Pulang ke rumah dia curhat sama istrinya. Ketemu dengan temannya dia curhat semprotan bosnya. Nah ini ketika dia curhat itu fungsinya untuk menghilangkan sesaknya dada. Dadanya sesak. Baru pulang kalau sudah cerita sama Allah dengan curhat. Dan curhatnya itu ghibah. Apakah boleh? Apakah tidak? Al-jawab, jawaban Ibn Utsaimin, ya tamil. Dimungkinkan bahasa yang dimaksudkan dengan ayat itu cuma sekedar indah munajaah wal mukhasamah. Saat di depan orangnya, sehingga saat munazaah atau saat terjadi sengketa wal mukhasamah dan pertengkaran. Maka dan ini pendapat sebagian ahli tafsir. Sebagian ahli tafsir ini cuma di depannya. Dan ayat di atas illa man zulim tidak dan tidak diperbolehkan dimaknai dengan riba. Namun ketika di depannya merasa digencet, merasa ditekan, merasa disalah-salahkan, maka kemudian balas dengan mengatakan anta zalim. Nah itu pendapat ahli tafsir yang bisa kita katakan pertama. Lakin al-ayah ahmah, namun pendapat yang lebih dicenderung oleh Ibn Utsaimin, ayat ini bersifat umum. Tidak ada di sana keterangan yang mengharuskan itu harus di depan orang yang mengintimidasi. Ila ana jambar ayuka. Ayatnya tidak ada di sana mengatakan ya, harus di depannya. Ila menzulim, Allah katakan ke jalan yang dizalimi, maka dia boleh ngomong jelek. Maka dia boleh ngomong jelek dengan keras, tidak hanya di batin, namun dilisankan. Maka berarti di depan orang yang mendzaliminya ataukah di belakang orang yang mendzaliminya. Illa annam yambari ayyukal, akan tetapi sepatutnya kita katakan jika suara kerasnya berisi kejelekan tadi, berisi mencaci atau mencela orang yang mengintimidasi tadi adalah syakaya, pengaduan kepada orang yang mampu untuk mengambil haknya. Aunikaya apa itu adalah hukuman. Bihai itu dimana anak idha sami'a. Artinya jika orang yang zalim itu mendengar kalau fulan itu membicarakannya di belakang akhlak, maka si zalim ini kemudian akan berhenti menghentikan kezalimannya. Fala ba'sa bidzalik, maka itu tidak mengapa. Namun jika tidak punya fungsi ini, syakaya apakah nikaya, maka berarti mujarabul riba, semata-mata riba. Fala yajuzu, maka hal tersebut tidak boleh. Di sini beliau katakan maka demikian tidak boleh. Namun kalau di tempat yang lain, sebutnya di tafsir beliau untuk surat al-hujurat, beliau membolehkannya. Jika itu mimbab izalatu dhaikus sadr. Biar ngeplongkan hati. Kalau enggak diceritakan, cuma dirasakan sendiri. Stres ya. Maka untuk supaya plong, dia ceritakan kejengkelannya karena disemprot secara zalim oleh orang-orang yang dianggap zalim, dia curhatkan ke istrinya atau ke kawannya. Kalau di tafsir surat Al-Hujurat, saya muslimin membolehkannya. Walayatabba'atukum ba'at. Di bab itu beliau jelaskan hal ini. Kemudian kalau hadza muqallibul qulub, ini berkaitan dengan ada orang berbuat jelek maka baliklah dengan yang baik. Kalau dan dia katakan, maka orang yang balas dengan baik itu mengatakan kalau hadza muqallibul qulub, yang memfirmankan ayatnya adalah Allah zat yang membolak-balikkan hati. Maka jika ada yang berbuat jelek kepada saksi seseorang, balaslah dengan mana berbuat baik kepadanya. Meskipun dia adalah musuh, maka seakan-akan dia akan jadi saudara dekatmu. Hamim di artinya syadid, artinya qaribul wilayah, sangat-sangat dekat. Namun banyak orang qata'udul 'izzatu bil ismi. Dia dikuasai oleh kesombongan yang mengajak pada berbuat dosa. Maka dia komentari ayat ini dengan mengatakan tidak mungkin dia kembali berubah menjadi kawan dekat. Maka kita katakan sabar, balaslah dengan yang lebih baik dan akan terwujud apa yang Allah janjikan tanpa aku. Firman Allah tastawil hasanatu wal sayyi'atu, tidaklah sama kebaikan dengan kejelekan. Kil ada ulama tafsir yang mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah anal hasanat, bahasanya kebaikan tidaklah sama wasai'at, demikian juga kejelekan juga tidak sama. Kebaikan itu bertingkat-tingkat, amal soleh itu bertingkat-tingkat, dan kejelekan itu bertingkat-tingkat. Ini tafsiran yang pertama untuk tafsir hasanat wasai'at. Wakil dan tafsiran yang kedua untuk ayat ini mengatakan yang dimaksudkan bahasanya amal kebajikan, berbuat baik tidaklah sama jika dibandingkan dengan keburukan. Wahdahu wadzahir dan ilah dzahir ayat. Sehingga berdasarkan tafsiran yang kedua ini, la dalam wala sayi'ah itu za'idah secara nahwu, namun dia memiliki makna yaitu li taukid. Contoh la yang fungsinya untuk taukid adalah ghairil mardubi alaihim walau dhalin, lahannya za'idah ditakib. Karena makna ayat ghairil mardubi alaihim walau dhalin ay walau dhalin. Cukup sebenarnya ya, secara makna sudah cukup. Nah, atas ibu yang adal qadar sallallahu alaihi wa sallam nabi Muhammad wa ala alihi wa sallam wa ta'ala wa sallam wa sallam wa sallam wa sallam. Saya adalah ilah yang atas. Terima kasih.